Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah kita dapat mendengarkan dan menyimak kebaikan demi kebaikan, karena kebaikan itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kita kaji pada saat ini adalah ayat ke-57, masih dalam surah Maryam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Kata Allah dalam firman-Nya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Tempat yang tinggi di sini dimaksudkan adalah langit. Apakah langit di sini diartikan yang hakiki atau mazazi, yang sebenarnya, atau dengan kata yang lain yang maknanya? Hal itu adalah sebetulnya merupakan bukan hal yang paling urgens ataupun penting dalam memahami ayat ini. Namun yang perlu kita yakini di sini adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya. Siapa itu? Yaitu Nabi Idris. Akan tetapi tidak diketahui, akan tetapi kita tidak mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Idris alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala pasti mampu mengangkatnya. Maka dalam ayat yang cukup singkat ini, yang perlu kita kaji di sini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa? Tentang Allah menciptakan Nabi Idris. Maka kalau sudah Allah menciptakan manusia atau Nabi Idris alaihissalam, itu adalah amat sangat mudah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Idris alaihissalam. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana mengangkatnya, sebetulnya itu bukan hal yang pantas kita kaji. Yang pantas kita kaji di sini adalah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kajian yang sebelumnya, bagaimana kita membenarkan tentang firman Allah yang cukup singkat ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Idris makanan 'aliyya. Makanya kalau saya ingin menjelaskan lebih luas lagi, kata-kata makanan 'aliyya di sini, walaupun ahli mufasir menyebutkan bahwasanya itu langit adalah tempat yang tinggi, paling tidak kita bisa menyampaikan bahwasanya tempat yang paling tinggi itu bisa saja kita katakan bahwasanya Nabi Idris itu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di sisi Allah juga merupakan tempat yang paling tinggi. Dalam arti kata tinggi di sini adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini dapat terjadi? Tentunya disebabkan selama hidup Nabi Idris selalu menjadi manusia siddiqan. Siddiqan artinya membenarkan. Subhanallah. Kita kalau kita merenungkan di dalam hidup kita ini, masih banyak kita tidak membenarkan apa yang sudah menjadikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kasar saja, contoh yang jelas saja, bahwasanya babi pun sudah diharamkan, masih banyak orang berkilah mengatakan itu kan dagingnya, tapi tulangnya tidak. Tidak pernah mau membenarkan secara keseluruhan apa yang sudah diperintahkan Allah dan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih berkilah. Sehingga dengan berkilah seperti itu, nanti mereka masukkan kepada daruriyat, hal-hal yang urgensi. Jadi kalau hal-hal yang terdesak, yang urgensi, ini sudah rufi al-qalam, artinya sudah dimaafkan, tidak dicatat oleh malaikat. Maka kajian-kajian seperti ini tidak boleh. Karena para nabi-nabi dulu diutus dan sahabat Rasulullah, yang paling utama itu adalah membenarkan, membenarkan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya kepada kita semuanya. Itulah sebetulnya yang menjadi tugas utama bagi kita. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Haji Zainal Arifin. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Ayat 57 ini sebagaimana kata Ustaz Fajrul Haq sangat singkat. Wa rafa'nahu makanan 'aliya. Pendengar yang dimuliakan Allah, dapat kita ambil judul dari pertemuan kita ini bahwa cinta kebenaran itu mulia. Ayat ini berlaku kepada Nabi Idris, tapi juga bisa berlaku kepada umat Islam yang berpegang teguh setia pada Islam dan iman. Orang yang mencintai Allah itu mulia. Orang yang setia kepada Islam itu mulia. Mulia digambarkan di sini dengan makanan 'aliya, tempat yang tinggi. Disebutkan tinggi karena yang tinggi itu biasanya mulia. Pendengar yang dimuliakan Allah, menjadi orang yang mulia itu karena dia mau berkorban. Yang digambarkan sebelumnya, berkorban waktu dalam sholatnya, berkorban harta dalam zakatnya. Tetapi pengorbanan di dalam kecintaan pada Allah tiada kata sia-sia. Allah mengucurkan kepadanya kemuliaan. Kemuliaan di dunia, kemuliaan di akhirat. Kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Lihatlah pada orang yang ikhlas sholatnya untuk mengharapkan ridha Allah, tergambar di raut wajahnya wajah-wajah mulia dan bahagia. Lihatlah orang yang gemar berzakat, sedekah dan berwakaf, raut wajahnya terpancar raut wajah mulia dan bahagia. Inilah firman Allah yang diberlakukan bagi Idris dan juga diberlakukan bagi mukmin yang cinta kebenaran, bahwa mukmin dan Idris akan mendapatkan makanan 'aliya, Allah yang mengangkatnya menjadi hamba yang mulia. Moga-moga kita bagian dari orang yang mulia karena cinta kepada kebenaran itu. Kembali kepada Ustaz Fajrul Haq. Ya, terima kasih kepada Dr. Zainal Arifin yang sangat singkat memberikan penjelasan bahwa yang kita kaji dalam ayat ini, bagaimana kita mendapatkan tempat yang tinggi itu, karena sudah dijelaskan oleh Dr. Zainal Arifin, tidak memungkinkan juga ini hanya khusus untuk Nabi Idris alaihissalam, tapi untuk secara keseluruhan. Kenapa? Karena ini sudah menjadi firman Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah menjadi firman Allah Subhanahu wa taala, karena kita harus ingat dalam surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Hudan di sinilah yang perlu kita pegang. Maka ketika kita mendengarkan bagaimana cerita tentang nabi-nabi yang lainnya, tentunya juga kita juga harus membenarkan. Begitu juga Nabi Idris sudah disebutkan, sebelumnya juga disebutkan juga siddiqan nabiyya. Maka hal inilah yang paling terpenting kita dalam menjalani kehidupan. Ketika kita melaksanakan sholat dalam satu hari 5 kali, apakah kita sudah membenarkan apa yang sudah digariskan Allah kepada kita? Jangan-jangan kita lebih banyak dugaannya, buruk sangkanya dalam kehidupan kita, padahal kita selalu sholat, tidak kita tinggalkan, tapi masih banyak buruk sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kesemuanya itu belumlah menjadi hakikat agama hakikat agama sesungguhnya adalah ketika kita membenarkan tanpa ada dugaan, tanpa ada buruk sangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.